Please pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. The next question, question 19. Is it better to be vegetarian when we practice meditation? Can we transfer metta to a dead person? Apakah lebih baik menjadi seorang vegetarian ketika kita berlatih meditasi atau tidak? Dapatkah kita mentransfer, memancarkan metta kepada seseorang yang telah meninggal? Artinya pertanyaan ini sudah pernah di apa? Sudah ya, dua-duanya sudah. So the next question. I have read carefully Access to the Breath, which outlines the basic principles for developing concentration. I am grateful for the wonderful teachings contained therein. I would be very grateful if you would kindly explain the differences between be aware of the breath continuously and focus or concentrate on the breath. Saya telah membaca secara seksama Access to the Breath yang telah menggarisbawahi prinsip dasar untuk pengembangan konsentrasi. Saya sangat berterima kasih atas ajaran yang begitu luar biasa yang terkandung di dalamnya. Saya akan sangat berterima kasih apabila Anda menjelaskan perbedaan antara menyadari napas secara terus-menerus dan fokus atau konsentrasi pada napas. While practicing Anapanasati, mindfulness of breathing meditation, your meditation object is the breath only. If you do not know the breath, then you are not practicing mindfulness of breathing. Because of this reason, for those who had not enough concentration at the time, usually we teach, please try to be aware of the breath, to know the breath always. And this way we instruct them. But sometimes concentration a little bit improved. At the time, we teach them, please focus on your meditation object only. Please try to concentrate on your meditation object only. In this way, we teach. And then concentration is a little bit improving or a little bit beginning. Because of this reason, to strengthen this type of concentration, we encourage them to focus only the breath or to concentrate only the breath object. Dalam latihan meditasi Anapanasati, objeknya adalah napas. Jadi apabila seseorang tidak mengetahui, tidak menyadari napasnya, maka dia sesungguhnya dia bukanlah sedang berlatih meditasi anapanasati. Jadi bagi mereka yang belum memiliki konsentrasi yang cukup, kami akan mengajarkan, kami akan menganjurkan dia agar menyadari napas, hanya menyadari napas. Nah, setelah itu, apabila konsentrasinya sudah mulai meningkat, maka kami akan menganjurkan dia, kami akan mengajari dia agar fokus pada objek Anda, hanya fokus pada objek Anda. Jadi ini untuk mereka yang konsentrasinya sudah sedikit lebih baik. Jadi tujuannya agar dia bisa memperkuat konsentrasinya, agar dia bisa meningkatkan konsentrasinya. Oleh karena itu, kami menganjurkan agar fokus pada napas. What kind of defilements that meditation can remove? Many meditators, including me, have meditated for a few years. Still, we cannot keep our sila. I am still avoiding taxes, get angry at others, bribe the police if I get caught, and many other bad habits. What kind of changes after we meditate? Kotoran batin jenis apa saja yang bisa disingkirkan oleh meditasi? Banyak meditator, termasuk saya, walaupun sudah bermeditasi selama bertahun-tahun, tetapi kami tetap tidak bisa menjalankan sila dengan baik. Saya masih menghindari pajak, masih marah terhadap orang lain, masih menyuap polisi kalau saya tertangkap, dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Perubahan jenis apakah yang terjadi setelah kita berlatih meditasi? There are two types of meditation, samatha and vipassana. Samatha meditation can suppress the defilements. For 1 hour, 2 hours, etc. Such type of abandonment is called suppressive abandonment, vikampana pahana. As long as they can maintain their jhana, they can suppress. But if they come out from their jhana at the time, depending on their unwise attention, ayoniso manasikara, the defilements will visit to their mind again. Ada dua jenis meditasi, yaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana. Dalam meditasi samatha, kilesa kita akan tertekan selama 1 jam atau 2 jam. Jadi itu yang disebut sebagai vikambana pahana. Jadi melepaskan dengan cara menekan. Menekan. Jadi selama seseorang berada di dalam jhana, maka kotoran-kotoran batinnya akan tertekan untuk sementara waktu. Tetapi begitu dia keluar dari jhana, maka kotoran batinnya akan bisa muncul lagi. Kalau misalnya dia batinnya berada di dalam kondisi yang disebut sebagai ayoniso manasikara, yaitu perhatian yang tidak semestinya, perhatian yang tidak bijaksana. Jadi pada saat itu bisa saja kotoran batinnya akan muncul lagi. When practicing samatha meditation before jhana stage, there are excess concentrations Upajara Samadhi Jhanas. These Upajara Samadhi Jhanas also can suppress defilements, especially five types of hindrances. But they cannot remove totally. They cannot destroy completely without remainder. They are separate sin is for temporary only. As long as they can maintain their concentration, these divine elements will not visit to their mind. But if they cannot concentrate well, occasionally there are many wandering minds. Depending on these wandering minds, there will be a lot. But you understand well, no? A lot. Jadi apabila seseorang berlatih meditasi samatha sebelum mencapai tingkat jhana, maka misalnya dia mencapai tingkat upacara samadhi atau tingkatan menjelang samadhi. Pada tingkatan demikian, di dalam upacara samadhi jawananya, suatu kesadaran upacara samadhi, dia akan mampu menekan kotoran batinnya, terutama kelima rintangan batin. Tetapi dia belum bisa menyingkirkan secara total, secara lengkap atau secara permanen kotoran batinnya. Jadi itu hanya sementara saja. Jadi selama dia mampu mempertahankan konsentrasinya, maka kotoran batin atau kilesanya tidak akan mengunjungi, tidak akan mendatangi batinnya. Jadi batinnya tidak akan dilanda oleh kotoran batin selama dia bisa mempertahankan konsentrasinya. Tetapi begitu konsentrasinya buyar, lantas batinnya mengembara, maka akan muncul banyak hal. Apa saja itu, kalian tahu sendiri. If you practice Vipassana meditation, while contemplating impermanent nature, anicca nature, suffering nature, dukkha nature, and non-self nature or anatta nature. At that time also, your vipassana insight can suppress or can remove the defilements temporarily. Such that removing defilements is called tadhyanga bahana, particular abandonment. Only momentary. While practicing vipassana, sometimes they contemplate materiality as anicca, dukkha, and anatta. Sometimes they contemplate mentality as anicca, dukkha, and anatta. Sometimes they practice by aggregate method. Sometimes they practice 12 bases method, ayana method. At that time, if they really or actually if they see nature or dukkha nature or anatta nature of those formations, at that time nature contemplation can remove especially mana conceit temporarily. Suffering characteristic, or contemplation of suffering for those formations can remove nigandhi attachment temporarily, moment by moment. If they contemplate those formations as anatta non-self, such anatta contemplation can remove wrong view at that deity temporarily. Although it is temporary, vipassana is very powerful. They are successfully rising and passing away for a long time. Because of this reason, moment by moment, they suppress these different types of defilements. In other words, if they practice nature of those formations, or if they contemplate impermanent nature of those formations, that nature, sinya, nature perception, can remove nature perception. Again, if they contemplate those formations as dukkha, such type of contemplation can remove sukha perception, because they always see rising is very dangerous. If there is no rising, there will be no disappearing or perishing or dissolution. Because of rising, there is dissolution. They clearly understand rising is very torturing to many beings. So at the dying, this dukkha perception can remove sukha perception. They do not see at the dying happiness. They adapt if they can contemplate those formations as another. That another sinya, another perception can suppress other perception. There is other, because they already see this mentality and materiality are void of self, void of other. In this way, they can remove systematically these defilements. But this suppressed thing, moment by moment, these defilements is very powerful. Why it is very powerful? One day, when this vipassana insight becomes major, it will be decisive supporting cause, upanishad cause for rising of path and fruition knowledge. That path and fruition knowledge will realize nibbana. At that time, that path knowledge will destroy defilements completely without remainder. Such type of removing the defilements is called uprooting abandonment samuccheda pahana. Pada saat kita berlatih vipassana, saat kita merenungkan hakikat dari anicca, dukkha, dan atta, anatta, maka pengetahuan vipassana kita mampu menekan atau menyingkirkan kilesa-kilesa kita atau kotoran-kotoran batin kita untuk sementara waktu. Itu dalam istilah Pali disebut tat angga pahana, yaitu penanggalan secara khusus, atau penanggalan ya secara khusus, penanggalan secara tertentu itu, atau khusus ya, hanya satu bagian saja. Apabila seseorang sesekali merenungkan fenomena batin dan fenomena materi dari aspek anicca, dukkha, dan anattanya, kemudian juga merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anatta dari pancakandanya atau lima gugus kemelekatannya, kemudian sesekali merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anatta dari 12 ayatananya, yaitu 6 objek indriawi dan 6 indrianya. Dan kalau misalnya mereka mampu melihat hakikat anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai hal tersebut, maka perenungan demikian, khususnya anicca, mampu menyingkirkan mana, mampu menyingkirkan keangkuhan dalam dirinya. perenungan terhadap duka mampu menyingkirkan kemelekatannya atau niganti apa yang ada pada dirinya dari saat ke saat. Kemudian perenungan terhadap anatta mampu menyingkirkan diti atau pandangan salah yang ada pada dirinya. Jadi kekuatan dari pengetahuan vipassana ini pengetahuan vipassana ini cukup kuat untuk melihat timbul tenggelamnya berbagai fenomena tersebut, sehingga mampu juga menekan dari menekan kotoran batin yang muncul dari saat ke saat. Kemudian apabila dia bisa merenungkan sifat anicca dari berbagai sangkara, dari berbagai bentuk-bentuk mental yang terjadi, maka dia akan mampu menghilangkan atau apa menekankan persepsi kekekalan yang ada pada dirinya, persepsi nicca yang ada pada dirinya. Apabila dia merenungkan sifat dukkha dari berbagai sangkara, maka dia akan melenyapkan persepsi tentang dukkha. Jadi apabila kemudian dari perenungan terhadap dukkha ini, dia bisa melihat bahwa kalau tidak ada kemunculan, maka tidak akan ada kelenyapan. Dia mampu melihat semua hal ini secara jelas. Dia mampu melihat bahwa berbagai fenomena yang timbul tenggelam ini membuat semua makhluk hidup tersiksa. Tiada kebahagiaan di dalamnya. Kemudian apabila dia merenungkan sifat anatta dari berbagai sangkara, maka dia akan mampu melenyapkan persepsi tentang atta. Dia akan mampu melenyapkan persepsi tentang diri. Kemudian apabila dia merenungkan misalnya sifat anatta dari berbagai fenomena materi dan fenomena mental, maka dia akan melihat bahwa sesungguhnya berbagai fenomena-fenomena ini kosong dari sesuatu yang disebut diri atau atta. Jadi tiada substansi yang ada di dalamnya. Jadi melalui latihan vipassana ini, seseorang akan mampu secara sistematis melenyapkan atau mengikis kotoran batin yang ada dalam dirinya. Jadi itulah yang disebut sebagai tatangga pahana atau penanggalan secara tertentu, secara khusus. Dan ini cukup kuat. Ini merupakan suatu pengetahuan, suatu pencapaian yang sangat kuat. Karena ini akan menjadi suatu kekuatan penopang pada saat seseorang sudah mulai memasuki tahap pencapaian Maggapala. Karena pada saat seseorang sudah mulai mencapai Magga, maka dia akan mampu menghapus atau mengikis secara tanpa sisa kotoran-kotoran batin yang ada melalui pencapaian tahap ini. Dan pada saat dia sudah mampu mengikis secara total kotoran batin yang ada dalam dirinya, itu yang disebut sebagai samucheda pahana, yaitu penanggalan dengan cara memotong sampai ke akar-akarnya. Jadi secara penanggalan melalui pemotongan. Four types of path knowledge, such as Sotapatti path knowledge, Sakadagami path knowledge, Anagami path knowledge, and Ram path knowledge. These four types of path knowledge describe defilements stage by stage, by way of uprooting abandonment, samuccheta bahana. However, after each path, its own fruition knowledge arises two times, usually. For some meditators, three times. So, these two times path knowledge also, again, suppress these defilements to cool down. For example, what called Pratisappasampanna? So, the meaning is, there is one fire heat. Firewood are burning. At that time, if you want to make extinguish this fire, to extinguish this fire, then you pour out one cup of water. Then fire will cease. But if you touch the charcoal, you can feel still hot. At that time, to make cool down, you pour out again two or three cups. Then after that, if you touch this charcoal, then you will not feel any hot. You will feel coldness. In the same way, Sotapatti path knowledge, for example, destroying Sakaya deity personality view and Vichikicca doubt completely without remainder. In Sansodas, Buddha also says, Asa, jealousy, envy, Michriya, possessiveness. So these two defilements also destroyed by Sotapatti path knowledge. After Sotapatti path knowledge fruition, two fruition knowledges arise. These two fruition mind moments also suppress these defilements again to make cool down. Like pouring water again and again on the fire heat. Such type of relinquishing or destroying the defilements is called Pratipassampanna, to make the defilements cool down. Jadi pada saat seseorang mencapai magga, tingkatan magga misalnya, misalnya dia pertama mencapai Sotapatti magga, kemudian Sakadagami magga, kemudian Anagami magga, Arahat magga, maka pada saat itu dia menghancurkan kotoran batinnya atau kilesanya setahap demi setahap melalui samuccheda, melalui cara samuccheda pahana. Jadi apa? Penanggalan dengan cara memotong ya secara tuntas. Jadi pada saat seseorang mencapai Sotapatti magga, dia akan menghancurkan dua kotoran batin, yaitu Sakaya Ditthi atau pandangan tentang adanya suatu diri, kemudian Vichikicca atau keragu-raguan. Jadi dua kotoran batin ini, yaitu pandangan salah tentang adanya diri, kemudian keragu-raguan ini akan dihancurkan pada saat seseorang mencapai sota pati magga, akan dihancurkan secara tuntas. Di dalam sejumlah sutta juga dikatakan pada saat seseorang mencapai sota pati magga ini, juga dia menghancurkan kotoran batin issa, yaitu iri hati. Dia juga menghancurkan macariya atau kekikiran. Ya. Dan setelah itu, pada saat dia mencapai sota pati phala, di sana akan ada dua pengetahuan phala, ya, phala. Dua pengetahuan ini, dua jenis ini, ibaratnya ada setumpuk api, kayu yang dibakar, ya, ada satu tumpukan kayu yang sedang terbakar dengan api. Apabila seseorang ingin memadamkan api tersebut, maka dia akan menuangkan misalnya secangkir air, satu baskom air ke api tersebut. Dan api ini akan padam. Tetapi ketika seseorang baru menggunakan tangannya untuk menyentuh sisa dari bara api itu, akan masih terasa panas. Apabila dia melanjutkan menuangkan sisa arang dari sisa pembakaran tersebut dengan dua atau tiga baskom air lagi, maka bara yang tersisa tersebut yang semula masih panas akan menjadi dingin. Demikian pula pada saat seseorang mencapai sotapati phala. Jadi pertama saat itu masih ada sedikit panas, lalu phala yang pertama itu, kemudian phala yang kedua itu sudah betul-betul sudah dingin, sudah tuntas. Dan jenis penanggalan demikian itu disebut patipa sambana. Sagadagami mega sagadagami phala pat knowledge sagadagami pat impression knowledge can suppress raga dosa to make weaker weaker. But they cannot destroy completely without remainder. However, anagami path, anagami fruition knowledge can destroy sensual craving, kama, raga, and dosa completely without remainder. Arahant path, arahant fruition knowledge can destroy all the remaining defilements completely without remainder. If all defilements completely disappear, because of the complete cessation of these defilements, your sila will be purified without taintless, without any taint. That purification is permanent. So if you want purification of your bhaju, please try to begin at least sotapanna or sagadagami or anagami. But if you begin arhat, it is best. Apabila seseorang mencapai magapala dari sakadagami, maka pada saat itu dia mampu menekan raga atau nafsu dan dosa, kebencian atau kemarahan. Tapi dia hanya menekannya sehingga menjadi lebih lemah saja, tidak mengikisnya secara tuntas. Jadi hanya membuatnya menjadi lemah. Jadi hanya membuat raga atau nafsu dan dosa atau kebencian menjadi lebih lemah saja. Nah, pada saat seseorang mencapai magapala dari anagami, maka dia mampu menekan, dia mampu menyingkirkan kamaraga atau nafsu terhadap kesenangan indriyawi dan dosa atau kebencian secara tuntas. Jadi, pada saat seseorang mencapai magapala dari anagami, dia mampu melenyapkan secara tuntas dua kotoran batin, yaitu kamaraga atau nafsu terhadap kesenangan indriyawi dan dosa atau kebencian. Dan pada saat seseorang mencapai magapala dari arahat, maka dia akan menyingkirkan secara tuntas sisa-sisa kotoran batin yang ada. Dan apabila seseorang sudah mampu untuk menyingkirkan secara tuntas semua kotoran batin yang ada, maka silanya pun akan menjadi murni, tanpa cacat. Jadi, kemurnian dari sila itu akan bersifat permanen, jadi tidak bersifat sementara saja. Oleh karena itu, apabila kita ingin membuat sila kita menjadi murni, tanpa cacat, maka minimal kita harus mencapai tingkat sotapanna. Yang terbaik adalah mencapai tingkat arahat. Maka pada saat sudah menjadi seorang arahat, maka sila kita tidak akan cacat lagi. There is one story about Kojokdara. Kojokdara was the subject of Queen Samawari. Queen Samawari is the queen of King Udena. Samawari, Queen Samawari had 500 followers, but they had no chance to go to monastery and to listen the Dhamma talk from the Buddha. So they asked Kojokdara, their servant, to go to the monastery and to listen the Dhamma from the Buddha. When she came back to the palace again, other than she must do one Dhamma talk, same Dhamma talk which she had learned from the Buddha. However, she was very good Dhamma Kitika. She is Eta Jaga. Eta Jaga means top disciple. As a lay devotee, she became Padisambhita. How she get this Padisambhita? Four types of analytical knowledge. One day, when listening the Dhamma talk from the Buddha, she became Sotapanna. When she became Sotapanna, these four types of analytical knowledge, Padisambhita jnanas also, arise together with Sotapatti path knowledge. So she is, as a lay devotee, got such type of ability. Because of this reason, she is very good Dhamma Kathika. She can explain according to Buddha's teaching. Because of this reason, Samavadi and her 500 followers also began. Some begin Sotapannas, some begin Sakadagamis, some begin Anagamis. But they specialize Metta meditation. They trying to possess Metta jhanas, to attain Metta jhanas. Based on Metta jhanas, they practice Vipassana systematically. And because of this reason, some of them begin Sotapannas, some of them begin Sakadagamis, some of them begin Anagamis. Kujutara. Kujutara. Yeah. Kujutara. Yeah. Yes. Can't go. Jadi ada satu cerita, ada seorang wanita yang bernama Kujutara. Jadi dia adalah pelayan dari Ratu Samawati. Ratu Samawati ini adalah istri dari Raja Udena, King Udena, ya Raja Udena. Ratu Samawati ini dia mempunyai 500 pengikut, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk pergi ke tempat kediaman Sang Buddha untuk mendengarkan khotbah dhamma yang dilakukan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, Ratu Samawati ini bersama 500 pengikut lainnya minta Kujutara ini, pelayannya, ini pergi, khusus pergi ke tempat Sang Buddha untuk mendengarkan khotbah dhamma dari beliau. Kemudian setelah itu kembali lagi ke istana untuk menceritakan kembali khotbah yang telah dia dengar, yang didengar sama persis dari Sang Buddha. Rupanya Kujutara ini dia adalah seorang dhammakatika yang hebat, bahkan ya di dalam dia disebut sebagai salah satu dari etadaka, yaitu yang paling menonjol, siswa yang paling menonjol, yang memiliki keahlian khusus sebagai murid Sang Buddha. Jadi dikatakan beliau adalah seorang murid umat awam yang memiliki 4 patisambida atau 4 pengetahuan analitis. Jadi pada suatu hari ketika Kujutara ini dia mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, dia mencapai tingkat kesucian sotapanna, dan pada saat bersamaan juga muncul 4 pengetahuan analitis atau 4 patisambida dalam dirinya. Kujutara ini setelah itu dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan dhamma dengan baik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan ketika itu Samawati bersama, Ratu Samawati bersama 500 pengikutnya, ada beberapa setelah mendengarkan khotbah dari Kujutara ini mencapai sotapati, sotapanna, kemudian ada beberapa mencapai sakadagami, kemudian ada beberapa mencapai anagami, ada beberapa mencapai anagami, dan mereka ini pencapaian mereka ini dilakukan karena mereka berlatih juga metta. Jadi mereka memiliki apa yang disebut sebagai metta jhana, dan setelah mereka memiliki metta jhana, maka mereka melanjutkan dengan berlatih vipassana secara sistematis, sehingga ada beberapa di antara mereka mencapai sotapanna, ada beberapa menjadi sakadagami, ada beberapa menjadi anagami. When she was called Kujutara, her original name is Udra, but her backbone was bending forward. So because of the reason, Koja means bending forward. What is in English word? Hunchback. So because of this reason, Koja is hinching. Udra is her original name. What is the reason? In one of her previous existence, she had done one joke to the Pichika Buddha, pretending as a hunch. Hence. This ahosa karma produces this backbone, begin bending forward. I want to say here is the one problem. Before she was becoming Sotapanna, King Ujjaina always gave her 8 coins, 8 kahapanas every day to buy flowers for Samavari and her followers. She never buy 8 coins. She never used 8 coins. She only used 4 coins to buy flowers, and 4 coins she kept her pocket money store. One day she became Sotapanna. After Sotapanna, in the same way, King Ujjaina also gave 8 coins. 1 coin is more expensive than $1. So, 8 kahapanas. But on that day, she did not steal. She buy flowers, she used 8 kahapanas to buy flowers. Then flowers are a lot. On that day, they asked, why do the flowers are many? She did not tell any lie. She told her story according to actuality. She said the truth. So, the meaning is she always observed 5 precepts to purify. She never steal, she never stole, she never say any lie. Because of the purity of her bhajyu. So if you want to purify your bhajyu per minute, at least you must try to become Sotapanna. Jadi Kujutara ini sebetulnya dia nama aslinya adalah Utara. Kenapa disebut Kujutara? Karena bungkuk, dia orangnya bungkuk. Dan dalam bahasa Pali bungkuk itu disebut Kuju. Jadi Utara yang bungkuk gitu, Kujutara. Kenapa Kujutara ini dia bisa bungkuk? Jadi dalam kelahiran lampaunya dia pernah membuat suatu lelucon terhadap seorang paceka Buddha, atau dia pernah mengejek seorang paceka Buddha dengan meniru kebungkukan dari paceka Buddha tersebut. Dan karena aku salah kama inilah, atau perbuatan yang tidak bajik demikianlah yang membuat dia terlahir sebagai seorang yang bungkuk juga. Sebelum dia mencapai Sotapanna, maksudnya sebelum Kujutara ini mencapai tingkatan Sotapanna, dia setiap hari diberi 8 kepeng. Kepeng atau kepeng ya? Kepeng ya? Keping, 8 keping uang. Ya, bahasa Palinya kahapana. Kahapana sulit untuk diterjemahkan berapa besar mata uangnya. Kata Seadau itu lebih besar dari $1. Lebih besar dari $1. Jadi setiap hari dia diberi 8 kahapana, 8 keping uang untuk membeli bunga. Tetapi dia tidak pernah menggunakan 8 keping uang ini untuk membeli bunga. Jadi setiap hari dia hanya menggunakan 4 keping uang untuk membeli bunga, sedangkan 4 lainnya disimpan alias dia korupsi setengahnya ya. Tetapi suatu hari setelah dia mencapai Sotapanna, ketika dia diberi uang lagi 8 keping untuk membeli bunga, dan ternyata setelah dia mencapai sotapanna, dia menggunakan semua dari 8 keping uang ini untuk membeli bunga. Jadi dia tidak korupsi lagi. Dan pada saat itu orang-orang juga merasa heran, mengapa tiba-tiba hari ini bunganya menjadi banyak, padahal uangnya tetap dalam jumlah yang sama. Lantas dia ditanya, dan ternyata dia juga tidak mampu berbohong. Dia tidak berbohong, dia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat bahwa apabila seseorang sudah mencapai tingkat sotapanna, dia akan senantiasa menjalankan Pancasila Buddhis secara sempurna. Jadi dia tidak akan mencuri lagi, dia tidak akan berbohong lagi. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin agar silanya murni secara permanen, maka seyogianya dia minimal mencapai tingkat kesucian sotapanna. Buddho chana sila, wadling being sila is not permanent. Occasionally, it may be broken. However, strong determination is very important. I want to relate one story about Pincha Sila Samadhaniya Mahathera Dubi. In time of our Buddha, in our Buddha's time, in time of our Buddha, there was one Mahathera, Pincha Sila Samadhaniya Thera. Why he was called Pincha Sila Samadhaniya Thera? Depending on 5 precepts, he had accumulated his parami. Because of this reason, he was called Pincha Sila Samadhaniya Thera. 100,000 aeons ago, there was a Buddha called Badumudra Buddha. In time of Badumudra Buddha's dispensation, he was a poor man. He was a worker under a rich man's family. So he had no opportunity to go to monastery to listen the Dhamma and to practice meditation there, because he is a worker. One day he decided, I am very poor in this very life, because I have not yet accumulated enough paramis in previous lives. Because of this reason, I became a very poor man. In this very life, if I do not accumulate any wholesome dhamma, which is my shelter, then in future existence, in the same way, I will become a poor man. After reflecting in this way, he decided to observe 5 precepts. So he went to the one Mahathera. That Mahathera is chief disciple of Badumudra Buddha. Right side chief disciple, Agha Sawaga. And then he asked that Mahathera to give him 5 precepts. Undertaking these 5 precepts from the Mahathera, he always observed these 5 precepts to become pure. How long? 100,000 years. He never break his 5 sila. Is it good? You should have such type of strong determination for purification of your bhajo. Very weak mind. This is impossible. Strong determination is necessary. I only try my sila to purify my sila. Such type of strong determination is necessary. However, within 100,000 years, he also occasionally he also try to listen the Dhamma and he practice Samatha and Vipassana diligently in his home. He accumulate his parami, how long? 400,000 years. Because of this parami, this purification of Vajju, near that moment, he reflect his Vajju. His Vajju was very pure. At that time, he became very happy. While reflecting and happy his, reflecting his sila and happy taking his sila as object, happy feeling, occurring taking his purification of Vajju, he passed away. He was reborn in Deva world again. Sometimes he was reborn in human world, sometimes he was reborn in Deva world because of this wholesome karma, purification of Vajju. Within 100,000 aeons, he never had reborn in one of four hopeful states. He always was reborn in good planes only. Is it cool? Strong determination is necessary. This is very important. Then, in time of our Buddha, he was reborn in a good family as a child. When he was 5 years old, one Mahathera came to their house for alms. But the problem and the opportunity is in ancient time, outside Vosa, Vosa is for bhikkhus 3 months, rains retreat. Within rains retreat, at least they try to purify their Vajju. This is the ancient custom. After Vosa, sometimes they may break their Vajju, their sila. But within rains retreat, they always try to purify their Vajju. Because of this reason, they invite one Mahathera, and their parents invite one Mahathera, and his parents invite one Mahathera, and his parents undertake pet precepts under that Mahathera. After that, he was 5 years old. At that time, he was 5 years old. He was listening, undertaking pet precepts. He quickly remember his sila, which he had observed 100,000 aeons ago in time of Madhumudra Buddha. Quickly he remembered. Then he became very heavy. At that time, that Mahathera also talk one type of Dhamma talk, trying one Dhamma talk, relating four noble truths. Listening this Dhamma talk, then he also penetrate four noble truths. Maybe up to our stage, I guess. I forget. So, on that day, only he was 5 years old. After penetrating four noble truths, he went to the monastery. And then he ordained as a samanera. Is it good? So, when he was 5 years old, he became arahat. Based on the virtue of his sila, purification of his sila, he accumulated many wholesome dhammas. Because of these wholesome paramis, while he was listening to dhamma talk, he also penetrated four noble truths. Is it good? Strong determination. This is very important. So as a Puttujana also, if you have strong determination, it is possible to purify your Vajju. Sebagai seorang Puttujana, sebagai seorang orang awam yang belum mencapai kesucian, dalam pelaksanaan silanya ini masih kadang-kadang masih melanggarnya, masih sering melanggarnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, tekad yang kuat untuk menjalankan sila secara murni adalah sangat penting. Ada sebuah kisah yang berhubungan dengan seorang Mahathera yang bernama Pancasila Samadaniya Thera. Mengapa dia disebut sebagai Pancasila Samadaniya Thera? Karena Thera ini yang hidup di zaman Sambuddha, dia bisa mencapai kesucian karena mengandalkan pelaksanaan Pancasila yang dilakukannya. Jadi berdasarkan pengamalan Pancasilanya. Samadaniya itu secara harfiah berarti mengambil. Jadi apa? Mengambil Pancasila. Jadi berdasarkan pengamalan Pancasila, lantas dia mengumpulkan parami, memenuhi paraminya. Dan kisahnya demikian. Kira-kira 100 ribu kapa yang lalu, pada saat itu muncul seorang Buddha yang bernama Padumuttara. Ketika itu ada seorang miskin, seorang pekerja. Dia bekerja di sebuah keluarga yang kaya raya. Pada saat itu sebagai seorang yang miskin, dia tidak mempunyai kesempatan untuk mendengarkan khotbah yang dilakukan oleh Buddha Padumuttara pada saat itu. Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk berlatih meditasi karena sebagai seorang pekerja. Suatu hari dia memutuskan, dia bertekad dengan merenungkan bahwa hidup dia saat itu miskin. Itu dia bisa miskin demikian karena tidak memiliki parami yang cukup, tidak mengumpulkan parami dalam kelahiran lampaunya. Oleh karena itu dia bertekad dalam hidup ini, ya, kalau saya tidak ada mengumpulkan kusala kama, maka di masa depan dalam kelahiran yang akan datang saya pun akan miskin. Oleh karena itu dia bertekad untuk mengumpulkan kusala kama dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Oleh karena itu, pada saat itu dia mendatangi seorang Mahathera. Ya. Mahathera tersebut adalah seorang siswa utama dari Buddha Padumuttara. Jadi disebut sebagai apa? Adalah siswa utama, yaitu Agasawaka. Agasawaka itu untuk Buddha Gautama, misalnya Sariputta dan apa Moggallana. Jadi dia adalah Mahathera tersebut adalah salah satu siswa utama dari Buddha Padumuttara. Dia mendatangi Mahathera ini, kemudian minta sila kepada Mahathera ini. Dan setelah minta sila, dia berusaha untuk menjalankan, untuk mengamalkan sila Pancasila ini secara murni. Dia berusaha, usaha yang dilakukan ini dilakukan selama 100 ribu tahun tanpa melanggarnya. Ya, jadi kita di sini seringkali mendengar orang mengeluh bahwa Bante, saya tidak mampu menjalankan sila dengan baik, selalu mengeluh. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh pekerja ini. Dia setelah dia bertekad untuk menjalankannya, dia bisa melaksanakannya tanpa melanggar sila. Dan ya, walaupun sebagai seorang pekerja, tetapi kadang-kadang dia juga masih mempunyai masih mendengarkan dhamma. Kadang-kadang juga masih melakukan meditasi samatha vipassana. Oleh karena itu dia mengumpulkan parami yang cukup banyak pada saat itu. Dan ketika suatu hari dia merenungkan pelaksanaan silanya atau pengamalan sila yang telah dilakukannya. Dia merenungkan, saya sudah menjalankan sila dengan murni, dengan baik, tanpa melanggarnya. Oleh karena itu, pada saat itu muncul kebahagiaan yang besar dalam dirinya, dan pada saat itu juga dia langsung meninggal. Dan setelah meninggal, dia terlahir di alam dewa, kemudian terlahir lagi di alam manusia, begitu seterusnya, entah di alam dewa atau alam manusia, karena kusala kama yang telah dilakukannya. Jadi dia selama 100.000 kapa, ya, dia tidak pernah terlahir di alam apaya, dia tidak pernah terlahir di alam rendah, alam yang sengsara. Jadi selalu terlahir di alam dewa atau manusia. Jadi karena tekad yang kuatnya ini yang membuat dia bisa terhindar dari kelahiran di alam yang rendah. Di zaman Buddha Gautama, orang tersebut dia terlahir di dalam sebuah keluarga yang baik-baik, dan pada saat itu di zaman Buddha Gautama, dia pada saat dia berusia 5 tahun, baru 5 tahun, lantas ada seorang Mahathera yang melakukan pindah patah ke rumahnya. Jadi di zaman dulu, untuk umat awam, pada saat para bhikkhu sedang menjalani puasa selama 3 bulan, para umat juga berusaha untuk menjalankan sila dengan baik. Ya. Tetapi ya itu walaupun selalu berusaha untuk menjalankan sila dengan baik, tetapi memang kadang-kadang sebagai umat awam juga tentu saja masih kadang-kadang melanggarnya. Oleh karena itu saat itu mereka mengundang seorang Mahathera untuk memberi sila kepada mereka, ya, memberi Pancasila Buddhis kepada mereka. Nah, pada saat orang tua dari anak yang baru berusia 5 tahun ini minta sila kepada Mahathera ini, begitu mendengarkan Pancasila ini dikumandangkan, anak ini dia langsung teringat Pancasila ini, ya, dan Pancasila yang telah dilaksanakan selama 100.000 tahun di zaman Buddha Padumuttara. Pada saat itu begitu mendengarkan Pancasila Buddhis ini, dalam batinnya langsung timbul bahagia yang amat sangat, dan beliau juga mendengarkan pada saat itu juga Sang Mahathera membabarkan dhamma, dan terutama dalam topik 4 kebenaran Arya. Nah, pada saat mendengarkan khotbah dhamma dari Sang Mahathera tentang 4 kebenaran Arya ini, anak ini langsung mencapai tingkat arahat. Jadi pada saat usia 5 tahun dia menjadi seorang arahat. Dan setelah menjadi arhat, dia pergi ke wihara, kemudian ditabiskan menjadi seorang samanera. Jadi berdasarkan pelaksanaan Pancasila inilah, kemudian orang tersebut dalam kelahiran lampaunya berusaha untuk mengumpulkan kusala kama, dan karena parami-parami inilah, lantas ketika mendengarkan 4 kebenaran Arya, beliau langsung menembusi dhamma tersebut. Jadi kita dari kisah ini kita bisa lihat bahwa walaupun seseorang masih putu jana, masih orang awam, belum mencapai tingkat kesucian, tetapi apabila memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan sila secara murni, maka bisa juga mendapatkan hasil yang menakjubkan. Yes, Sudha Soma Chadaga Buddha teach us. There is one question. On one case, to relinquish one side is his own properties, another side his limbs. Among these two things, he must relinquish one. At that day, a wise man of good family, he will relinquish his own properties. He will not relinquish his limbs. Limbs are eye, ear, nose, both hands, legs, etc. He will not relinquish his limbs. He will relinquish only his own properties. Again, there is also another case. He must relinquish his limbs, or he must relinquish his legs. He must choose one. At that day, a wise man of good family will relinquish his own limbs. He will not relinquish his legs. Again, there is another case. There is one case, to relinquish his own life or to relinquish sila. At that day, a wise man of good family, he will relinquish his life. He will not relinquish, he will never relinquish his sila. He will observe his sila to purify always. He will relinquish his life only. Is it good? Such type of strong determination is necessary. Di dalam Sutta Soma Jataka, ya mungkin kita di Indonesia kata Sutta Soma ini sudah tidak asing lagi. Ada diceritakan satu kasus di mana seseorang diharuskan untuk memilih melepaskan salah satunya, yaitu harus pilih melepaskan harta kekayaannya atau melepaskan anggota tubuhnya. Jadi dia harus memilih salah satu. Nah, pada saat itu ada seorang yang bijaksana dari keluarga yang baik-baik. Dia memilih melepaskan harta kekayaannya, tetapi tidak melepaskan anggota badannya. Kemudian di kasus yang lain lagi, ada seseorang disuruh, diharuskan untuk memilih melepaskan anggota badannya atau melepaskan jiwanya. Maka ada seorang bijaksana, dia akan memilih melepaskan anggota tubuhnya tetapi tidak melepaskan jiwanya. Di dalam kasus yang lain lagi, ada seseorang diharuskan untuk memilih melepaskan jiwanya atau melepaskan nyawanya atau melepaskan silanya. Dia harus memilih salah satunya. Maka ada seorang bijaksana, dia memilih melepaskan nyawanya tetapi tidak mau melepaskan silanya. Nah, ini bukankah ini suatu contoh yang baik? Oleh karena itu kita perlu memiliki tekad yang kuat, karena tekad yang kuat ini sangat perlu, sangat penting. I will relinquish my life. I will never relinquish my sila. Such type of strong determination is very important. Like Timia. I had related one story about Bodhisattva Timia. But there is some careless mistake. He was king in one of previous life in this palace for 20 years. At that time, he broke his sila. Because of this Ahosagama, he was reborn in hell. How many? Not 60,000, but Siska Susila in Pompey, 80,000. So 80,000 years. 20 years as a gain, breaking Sila, produced 80,000 years in hell. Is it good? No, go. You must review such unwholesome karma in its effect. Reviewing such type of bad results, you must try. I will relinquish my life. I will never relinquish my sila. Such type of strong determination is very important. If you have such type of strong determination, then you will also become rahat like Bencha Sila Sumadhaniya Mahadera when you are 10 years old. Jadi, lebih baik melepaskan nyawa, lebih baik merelakan jiwa kita hilang daripada melepaskan sila. Tekad yang kuat seperti ini sangat diperlukan. Sebelumnya, Siadau sudah pernah menceritakan sebuah kisah tentang Temia, yaitu Temia adalah merupakan kelahiran lampau dari Buddha Gautama pada saat itu sebagai seorang bodhisatta. Pada saat itu Temia dia merenungkan kelahiran lampaunya, bahwa dalam kelahiran lampaunya dia pernah menjadi seorang raja dalam kampungnya itu juga. Tetapi pada saat dia menjadi seorang raja, pada saat itu dia juga melakukan pelanggaran sila. Dan akhirnya itu membuat dia terlahir di neraka. Dan dia hidup di neraka selama 80,000 tahun. Jadi pada saat itu raja ini dia hanya memerintah selama 20 tahun. Dan dia melanggar sila hanya 20 tahun. Tetapi ya, akibatnya dia meringkuk di dalam neraka selama 80,000 tahun. Apakah ini baik? Kita perlu merenungkan hal ini. Jadi kita perlu merenungkan bahwa akibat dari akusala kama yang telah kita lakukan bisa berakibat yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, kita perlu bertekad. Lebih baik saya merelakan nyawa saya daripada saya melepaskan sila saya. Jadi tekad yang kuat demikian sangat penting. Dengan demikian, dengan mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Pancasila Samadhaniya Mahathera, maka nantinya kita juga bisa seperti beliau, bahwa hanya pada usia 5 tahun ketika mendengarkan 4 kebenaran Arya, kita juga bisa langsung mencapai arahat. Ya Bu, if there is any case to break your sila, you should always reflect the result. If you break your sila, always review this. If you review again and again such bad results, then you may be able to maintain your sila for a long time. Jadi kalau kita menghadapi berbagai kasus, ya, maka kita perlu merenungkan akibat dari pelanggaran sila kita. Kita perlu merenungkan berulang-ulang, ya, seperti itu. Maka kalau kita mampu merenungkan secara berulang-ulang seperti itu, maka nantinya kita akan mampu mempertahankan kemurnian sila kita dalam jangka waktu yang lama. Question number 22. In doing adhitana, does tanha also get involved? Is there any connection between past life regression? For example, using some kind of hypnotic therapy in order to see our previous lives and meditation. Is there any connection between past life regression and meditation? Dalam melakukan adhitana, apakah tanha juga terlibat di dalamnya? Apakah tanha juga ada di dalamnya? Apakah ada hubungan antara regresi kelahiran lampau dengan meditasi? What is regression? My sound is not so loud. But it's my volume. First question. In doing adhitana, does tanha also get involved? No. For accumulating of wholesome dhamma, if you do adhitana, that adhitana, strong determination, is called samachanda. Samachanda. Not tanha. For accumulating unwholesome dhammas, if you have strong desire, that chanda is called unwholesome chanda. This is the follower of tanha. But for accumulating wholesome dhammas, you have chanda. That chanda is associated with strong determination and dhimokkha. Such type of chanda is sama chanda, good chanda. This is wholesome dhamma. Not tanha. If it is tanha, there will be no one who will become Buddha, who will become Arahat, who will become Sotapanna, Sakadagami, Anagami, who will not, never will become good person. So this is Sammachanda, good desire. This is wholesome dhamma only. Jadi untuk pertanyaan pertama, dalam melakukan adhitana, apakah tanha juga terlibat? Tidak. Pada saat seseorang melakukan suatu perbuatan baik, melakukan kusala kamma, kemudian dia melakukan adhitana, maka yang terlibat di sana adalah keinginan yang baik. Disebut sebagai sama canda. Canda itu keinginan. Sama itu benar. Jadi keinginan yang benar, keinginan yang baik. Jadi di dalamnya tidak terlibat tanha. Tapi apabila seseorang dia melakukan akusala kamma, maka di dalamnya ada terlibat apa yang disebut sebagai asama canda, yaitu keinginan yang tidak benar. Nah, di dalam ini ya, keinginan untuk dalam melakukan suatu akusala kama, maka di dalam ini terlibat tanha. Jadi canda dalam hal ini juga bersekutu dengan adimokha. Jadi suatu apa? Suatu tekad. Ya. Kalau misalnya di dalam melakukan suatu yang baik, di dalamnya dalam apabila seseorang beraditana mempunyai keinginan yang baik, kalau di dalamnya ada tanha, maka tidak ada seorang pun akan menjadi seorang Buddha, tidak akan ada seorang pun yang menjadi seorang arahat, tidak ada seorang pun yang akan menjadi seorang yang baik. Jadi dalam usaha untuk melakukan kusala kama ini, jadi tidak melibatkan tanha. Jadi di dalamnya tidak ada tanha pada saat seseorang beraditana. For example, our bodhisattva always wish for the attainment of sabbinyodha jnana, onniscient knowledge. Idam me punya sabbinyodha jnana sa pichyo hodu. May this wholesome karma be the attainment of onish knowledge. May this wholesome karma be good condition for the attainment of sabbinyodha jnana onish knowledge. In such a way, always bodhisattva wish. Such type of wishing is not tanha. This is good desire, samachanda only. In the same way, Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana also, they wish to become arahat as a chief disciple. Such type of wish is good desire. In the same way, if it is tanha, they will not become arahat. In the same way, Venerable Ananda, Venerable Mahakasapa, Venerable Aniruddha, etc., they also always wish to become great disciple, as great disciple arahat. To become arahat as a great disciple of our Buddha. Such type of wish is good desire, samachanda, not tanha. If it is tanha, they will not become arahat. So everybody usually they wish, idame bhunya nibbana sa vichyo hodu. This wholesome karma be good condition for the realization of Nibbana. Such type of wish is not tanha. If it is tanha, there will be no one who will attain, who will realize Nibbana. Sebagai contoh, bodhisatta kita ketika berniat untuk menjadi seorang Sammasambuddha Buddha, menjadi seorang Sabbanyuta atau seseorang yang maha tahu, beliau senantiasa mempunyai keinginan atau senantiasa mengucapkan idame punyang nibbanasa pacayo hotu. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini bisa menjadi bekal untuk pencapaian nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini senantiasa bisa menjadi bekal saya untuk mencapai kemahatahuan. Jadi keinginan demikian bukanlah tanha, tetapi merupakan sama canda, yaitu keinginan yang baik, keinginan yang benar. Demikian pula siswa utama dari Buddha Gotama, yaitu Sariputta dan Moggallana. Dalam kelahiran lampau mereka, mereka juga berniat untuk menjadi siswa utama dari seorang Buddha. Keinginan demikian merupakan keinginan yang baik. Dan kalau misalnya keinginan itu adalah tanha, maka mereka tidak akan menjadi seorang arahat. Jadi demikian pula terhadap siswa-siswa utama dari Buddha Gautama lainnya. Jadi sekali lagi bahwa keinginan seperti itu bukanlah tanha, tetapi merupakan keinginan yang baik. Dengan demikian, apabila seseorang mengatakan idame punyang nibbanasa pacayo hotu, maka sesungguhnya keinginan itu merupakan landasan dari kondisi yang baik untuk pencapaian nibbana. Kalau misalnya itu keinginan demikian adalah tanha, maka tidak ada seorang pun akan mencapai nibbana. Tidak ada seorang pun yang akan memiliki tekad seperti itu, memiliki keinginan seperti itu. Tidak akan ada orang yang mencapai nibbana. Another question. Is there any connection between past life's regression and meditation? No connection. I do not understand about hypnotic therapy, parali. However, such type of persons do not know ultimate materiality, ultimate mentality, both internally and externally. This is one. Another fact is they do not practice samatha meditation systematically. Because of this reason, they also do not realize ultimate materiality and mentality both internally and externally. But a meditator must practice first one type of concentration, maybe based on one type of samatha or one type of maybe four elements meditation or etc. Anything. If they have enough concentration, they must try to understand ultimate materiality and mentality both internally and externally. After that, only they can discern mentality and materiality, nama rupa bhakva, up to the past life. They should try to see clearly past five causes, such as ignorance, avijja, craving, tanha, clinging, upadana, formation, volitional formations, sankhara, and karma potency. But hypnotic therapy does not understand these five causes. They do not understand nama rupa. They do not understand past nama rupa, present nama rupa, future nama rupa. They do not understand past cause, present cause, future cause. They do not understand past causes produce present nama rupa. Present causes will produce future nama rupa. So they do not understand. So completely different. Pertanyaan berikut, apakah ada hubungan antara regresi kelahiran lampau dan meditasi? Tidak ada hubungan. Saya tidak paham apa itu regresi kelahiran lampau. Orang yang melakukan regresi kelahiran lampau seperti ini, mereka tidak memahami apa itu fenomena materi yang paling hakiki, juga apa itu fenomena mental yang paling hakiki, baik secara internal maupun secara eksternal. Mereka tidak berlatih samatha secara sistematis. Oleh karena itu, mereka tidak mampu untuk melihat fenomena materi maupun fenomena mental yang paling hakiki, baik secara internal maupun secara eksternal. Seorang meditator, dia seyogianya memiliki memilih salah satu dari, dia harus berlatih salah satu dari salah satu jenis konsentrasi. Dia harus memilih salah satu objek meditasi samatha. dan dengan demikian dia baru akan mampu untuk akhirnya melihat fenomena materi dan fenomena mental yang paling hakiki, baik secara internal maupun eksternal. Barulah dengan demikian meditator tersebut mampu mencermati nama rupa atau fenomena materi dan fenomena mental yang ada di, yang muncul di kelahiran lampau. Dia juga seyogianya mampu melihat lima sebab di kelahiran lampau, yaitu avijja, ketidaktahuan, tanha, kemelekatan, upadana, kemelekatan yang terus menerus, kemudian sangkara, berbagai kondisi yang keberadaannya bersyarat, kemudian kama atau potensi kama. Jadi orang yang melakukan terapi hipnotis demikian, mereka tidak paham terhadap kelima sebab di kelahiran lampau ini. Mereka juga tidak paham tentang nama rupa yang ada di kelahiran lampau, juga nama rupa yang ada di kelahiran saat ini, juga tidak memahami nama rupa atau fenomena materi dan fenomena mental yang akan muncul di masa yang akan datang. Mereka juga tidak memahami bahwa sebab di masa lampau menghasilkan akibat di saat ini, sebab di masa saat ini menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pertanyaan berikut. Next question. My concentration has often been interrupted by wandering mind. Occasionally, I was able to know the volition to wander. I would appreciate it if you would kindly explain in a systematic way to detect the volition to wander. What is systematic way? We are teaching according to Buddha's systematic teaching. For example, now you are practicing Anapana. Anapanasati meditation. While breathing in, you must know I'm breathing in. While breathing out, you must know I'm breathing out. Do you know? Do you know? If you do not know, please do not practice Anapana. So, but if, while focusing on your breath object, if there is still wandering mind, then commentary suggests to try counting breath. But here we teach already. So, if you can concentrate for about half hour on your meditation object, Anapana, in breath and out breath, at the dying Buddha teach to try to understand long breath and short breath. When it is long, you must try to understand it is long. When it is short, you must try to understand it is short. This is second step. So, long and short means the duration of your breathing time. If you breathe slowly, it is called long breath. If you breathe quickly, it is called short breath. Whether it is long or whether it is short, no problem. You must try to know when it is long, you should try to know it is long. When it is short, you should try to know it is short only. However, we teach with another stage. Another stage is you must try to understand the whole body of bread, or the whole bread body. What is the whole bread body? From the beginning to the end, you must try, you must observe your bread. When it is long, you should try to understand the whole body of bread. When it is short, you should try to understand the whole body of your bread. Where you must try to understand on the touching point only. From the touching point, you should not move your attention to anywhere. On the touching point, if you know your breath from the beginning to the end, at that time, we can say you understand your breath, your whole breath body. So on the touching point, from the beginning to the end, whether it is in-breath or out-breath, you must try to understand. Whether it is long or short, you must try to understand. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita secara sistematis latihan anapanasati. Kita diajarkan agar menyadari, agar mengetahui napas masuk maupun napas keluar. Kalian menyadarinya, kalian mengetahuinya. Kalau tidak tahu atau tidak menyadari, maka jangan berlatih anapanasati. Tidak usah berlatih anapanasati. Jadi kita diajari agar fokus pada objek kita. Jadi caranya adalah kita menghitung napas kita. Itu sudah saya ajarkan. Dan kalau misalnya konsentrasinya sudah mulai meningkat, maka dia seyogianya memahami pada saat tarik napas panjang, dia mengetahui itu adalah napas panjang. Pada saat dia menarik napas pendek, maka dia seyogianya memahami bahwa itu adalah napas pendek. Maksud napas panjang dan napas pendek di sini adalah jangka waktu dari napas yang kita lakukan. Kalau jangka waktunya lama, maka itu disebut napas panjang. Kalau jangka waktunya pendek atau cepat, maka itu disebut napas pendek. Jadi pada saat itu, dia kalau napasnya panjang, dia seyogianya menyadarinya sebagai napas panjang. Pada saat napas pendek, dia mengetahuinya sebagai napas pendek. Apakah itu napas panjang atau napas pendek tidak menjadi masalah. Yang penting dia tahu panjang sebagai panjang, pendek sebagai pendek. Kemudian ada tahap selanjutnya, yaitu menyadari napas secara keseluruhan. Mengetahui badan napas secara keseluruhan. Jadi maksudnya adalah dari awal menarik napas sampai akhir napas, kita harus mencermatinya. Jadi dari awal sampai akhir. Jadi apakah itu napas panjang, kita mengamatinya, mengamati napas tersebut secara keseluruhan. Apakah itu napas pendek, kita juga perlu mengamatinya atau mencermatinya secara keseluruhan. Pengamatan kita lakukan pengamatan hanya pada satu titik saja, hanya pada satu titik sentuh saja. Jadi tidak bergeser ke tempat yang lain. Jadi dari awal sampai akhir kita hanya menjaga pada satu titik saja. Apabila kita bisa melakukan itu, maka itu disebut pengamatan napas, pengamatan badan napas secara keseluruhan atau pengamatan napas secara keseluruhan. Jadi apakah itu napas masuk atau napas keluar, apakah itu napas panjang atau napas pendek, kita mengamati napas secara keseluruhan. If you can concentrate on your whole breath body, whether it is long or short, for about 1 hour in every sitting, naturally your breath will become subtle. At that time, you must also again try to understand or to observe the whole subtle breath body. When it is long, you should try to understand the whole subtle breath body. When it is short, you should try to understand the whole subtle breath body. This is another fourth stage. Apabila kita sudah mampu untuk konsentrasi napas secara keseluruhan, apakah itu napas panjang atau apakah itu terhadap napas panjang atau terhadap napas pendek, dan kita bisa konsentrasi selama satu jam dalam setiap meditasi kita, dalam setiap sesi kita, maka napas kita secara alamiah akan menjadi lebih halus. Nah, pada saat napas sudah menjadi halus, kita seyogianya juga berusaha untuk memahami napas halus tersebut secara keseluruhan. Jadi, apakah napas halus tersebut panjang? Jadi pada saat napas halus tersebut panjang, kita seyogianya memahami sebagai napas halus secara keseluruhan. Pada saat napas halus tersebut pendek, kita seyogianya memahami napas tersebut secara keseluruhan juga. If you can concentrate on your whole subtle breath, whether it is long or short, more than 1 hour in every sitting, very soon your breath will become nimitta. At that time, you must focus on your nimitta only. Again, when your concentration develops further, then your nimitta will become white, and then again it will become transparent and bright. The white nimitta is called learning sign. Transparent and bright nimitta is called Padibhaga nimitta, counterpart sign. If you can concentrate on that Padibhaga nimitta very, very deeply, at that time only, 500 cells will not come to visit to your mind, will not visit to your mind. Among 500 hindrances, one type of hindrance is udicca, restless mind. That udicca is one type of wandering mind. At that time only, you can suppress this wandering mind thoroughly. So please try up to the attainment of excess concentration stage. However, if you can attain jhana, that jhana concentration will suppress for a long time this wandering mind. Kemudian, apabila seseorang mampu untuk konsentrasi pada napas halus secara keseluruhan, baik terhadap napas yang panjang maupun napas yang pendek, dan dia bisa konsentrasi selama satu jam dalam setiap sesinya, dalam setiap meditasinya, maka napasnya itu akan berubah menjadi nimitta. Pada saat napas sudah menjadi nimitta, maka dia seyogianya hanya fokus pada nimitta, hanya memperhatikan nimitta saja. Kemudian apabila konsentrasinya sudah semakin kuat, nimitanya akan berubah menjadi berwarna putih, kemudian berubah menjadi transparan atau menjadi terang. Pada saat nimitanya berubah menjadi berwarna putih, maka itu disebut sebagai ugaha nimita. Sedangkan pada saat nimitanya berubah menjadi transparan atau terang, maka nimita tersebut disebut sebagai patibhaga nimita. Dia, apabila dia bisa konsentrasi pada patibhaga nimitanya itu secara mendalam, maka lima rintangan batin atau lima niwarana tidak akan melanda batinnya, tidak akan mendatangi batinnya. Salah satu dari rintangan batin tersebut disebut udaca, kukuca. Ya, udaca sendiri berarti kegelisahan, dan itu merupakan kegelisahan. Udaca itu disebut kegelisahan. Salah satu bentuknya adalah pengembaraan pikiran yang mengembara, ya, batin yang labil. Dan apa? Pada saat itu rintangan batinnya itu sudah mulai tertekan. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin agar tidak ada pengembaraan pikiran lagi, maka dia minimal seyogianya mencapai upacara samadhi atau tingkatan menjelang samadhi. Yang paling bagus adalah pencapaian jhana, karena pada saat itu kalau dia sudah mencapai jhana, maka dia mampu menekan pikiran yang mengembara dalam jangka waktu yang lama. Again, based on your jhana concentration, if you practice vipassana, the object of vipassana are nama, rupa, and their causes. Nama, rupa, and their causes are called sankhara formations. These formations are the object of your vipassana insight. You must contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. You must concentrate the anicca, nature, dukkha, nature, and anatta nature of those formations. This is your responsibility. Because at that time, your vipassana insight will suppress defilements, including udicca, wandering mind. At that day, you can suppress this wandering mind. So, please practice diligently samatha and vipassana if you want to suppress these wandering minds. You must always put your mind on your meditation object only. If you cannot put your mind on your meditation object, wandering minds will always welcome to you. Berdasarkan konsentrasi jhana, lantas kalian bisa melanjut ke vipassana. Dalam meditasi vipassana, objeknya adalah fenomena materi dan fenomena mental, atau objeknya adalah nama rupa dan prosesnya. Fenomena materi dan fenomena mental dan prosesnya itu disebut sebagai sangkara atau bentuk-bentuk yang keberadaannya bersyarat. Dan sangkara ini merupakan objek vipassana. Kita seyogianya merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anatta dari sangkara-sangkara ini. Kita seyogianya konsentrasi atau memusatkan perhatian kita pada anicca, dukkha, dan anatta dari sangkara-sangkara ini. Itu adalah tugas kita. Apabila Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan memiliki pengetahuan vipassana. Pengetahuan vipassana ini mampu menekan pikiran yang mengembara, juga mampu menekan pikiran yang mengembara. Oleh karena itu, berlatihlah dengan tekun meditasi samatha dan vipassana. Karena melalui meditasi samatha dan vipassana ini, kita akan mampu menekan pikiran yang mengembara. Kita seyogianya meletakkan batin kita seyogianya memperhatikan objek meditasi kita. Kalau kita tidak meletakkan batin kita pada objek meditasi, kalau kita tidak selalu memperhatikan objek meditasi kita, maka batin kita akan selalu dilanda oleh pikiran yang mengembara. Pertanyaan berikut. Although I cannot choose the time of death, I may be able to choose the place of death. For example, Indonesia, Myanmar, USA, someplace else. Could you kindly explain whether the place of the death have any effect on the next life? Do you want to die in Myanmar? If you want to die in Myanmar, please go to Pahok. Cemetery is very close to our monastery. Very good. Very good means you can meditate there diligently. And then if you die, cemetery is very close. So, no effect. That place is not so important. According to Buddha's teaching, there are four types of life insurance. Number one, sila. Purification of your bhajyu is very important. If you maintain your bhajyu to purify throughout your life up to that moment, like Vinsha Sila, Samadhaniya Mahathira, such type of sila also good life insurance. It can produce to be reborn in good place. But if your sila has many holes, many spots, it is impossible to become good life insurance. It is impossible. Kalian mau meninggal di Myanmar, ya, silakan pergi ke Paok Meditation Center, dan di sana kuburannya ada dekat sama wihara. Jadi kalau kalian berlatih meditasi dengan tekun, kemudian meninggal di sana, akan dikubur dekat wihara. Tempat kematian itu menurut ajaran Buddha tidak begitu penting. Menurut ajaran Sang Buddha, ada empat jenis hal yang menjamin kelahiran kita. Ya, Seadau menggunakan istilah life, empat jenis life insurance atau asuransi jiwa. Ya, empat jenis asuransi jiwa. Yang pertama adalah sila. Apabila kita mampu menjaga kemurnian sila kita sampai detik-detik menjelang kematian, maka kita akan terlahir di tempat yang baik. Tetapi kalau misalnya sila kita banyak bolong-bolongnya, banyak cacatnya, maka itu bukanlah suatu jaminan yang baik, bukanlah suatu asuransi jiwa yang baik. Number two types of life insurance. This is jhana. If you had already attained jhana, if you can maintain this jhana up to that moment, then after that you can reborn in one of Brahma place depending on your jhana. However, if you cannot maintain your jhana up to that moment, like Venerable Devadatta, then your jhana also impossible to produce, to be reborn in Brahma plane. If you can maintain your jhana only, this is good life insurance. But if you cannot maintain, it is impossible to become good life insurance. Yang kedua, jaminan yang kedua adalah pencapaian jhana. Apabila seseorang sudah mencapai jhana dan mampu menjaga pencapaian jhana tersebut sampai detik-detik menjelang kematiannya, maka dia akan terlahir di alam Brahma sesuai dengan tingkatan jhana yang telah dicapainya. Kalau dia tidak mampu mempertahankan pencapaian jhananya ini sampai detik-detik kematian seperti Devadatta, maka tidak bisa dijamin untuk terlahir di alam Brahma. Apabila seseorang mampu menjaga pencapaian jhananya, jadi hanya mereka yang mampu mencapai pencapaian jhananya, barulah itu merupakan asuransi jiwa yang baik. Barulah itu menjadi suatu jaminan yang baik. Tetapi kalau tidak mampu menjaga pencapaian jhananya, itu bukanlah sesuatu jaminan yang baik. Number three type of good life insurance. This is vipassana. If you already understand nama, rupa, and their causes by your own direct knowledge, then you can practice vipassana systematically. These nama, rupa, and their causes are formations. You must contemplate these formations as anicca, dukkha, and anatta systematically, especially up to the sankharupaka jnana stage, the formations equanimity knowledge stage. At that time, such vipassana insight knowledge is very good life insurance to be reborn in a good plane, like human plane or deva plane. According to Sotanugata Sutta, we had discussed in our previous Dhamma talk about this sutta. Kemudian asuransi jiwa yang ke jaminan yang ketiga adalah pencapaian vipassana. Apabila kita sudah memahami, sudah mampu melihat berbagai fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki dan prosesnya melalui pengalaman langsung kita, melalui pengetahuan langsung kita, kemudian kita mengamati berbagai sangkara secara sistematis, kemudian akhirnya kita minimal mencapai sangkarupeka nyana atau pengetahuan di mana bisa batin kita bisa berada dalam keseimbangan walaupun berhadapan dengan berbagai sangkara, maka dengan tingkatan pengetahuan vipassana demikian, itu merupakan suatu asuransi jiwa yang baik, itu merupakan suatu jaminan yang baik, karena setelah kematian kita pasti akan terlahir entah di alam dewa atau di alam manusia. sebagaimana yang telah kami jelaskan beberapa kemarin atau beberapa hari yang lalu tentang isi Sotta Nugata Sutta. Di dalamnya sudah dijelaskan dengan baik. Number 4, the good life insurance is best life insurance. What is that? You must try at least to become Sotapanna. This is best. If you become Sotapanna, you will never reborn in hopeful state. You have chance to be reborn in good place only, like human world or Deva world or Brahma world. Brahma world means if you had already attained jhana, and based on this jhana, if you practice vipassana systematically, and if you begin sotapanna, then that sotapanna will reborn in Brahma world. If that type of sotapanna reborn in Brahma world, he will never come back to the human world or Deva world. Such type of noble ones are called jhana anagami. Anagami means will never come back to human world or Deva world. Jhana means because of the jhana. But they are noble ones, real persons only, such as Sotapanna, Sakadagami. But anagami is definitely he will never come back to human world and Deva world. So, if you begin Sotapanna or Sakadagami or Anagami, this is best life insurance to be reborn in good plane only. So, please try to begin at least Sotapanna. Tipe yang keempat merupakan yang terbaik di antara keempat jenis itu, yaitu pada saat kalian mampu mencapai tingkat kesucian Sotapanna, jadi paling tidak tingkat Sotapanna, maka kalian tidak akan pernah lagi terlahir di empat alam apaya, di empat alam sengsara. Kalian hanya memiliki kesempatan untuk terlahir di tempat yang baik, di alam yang baik. Misalnya, entah terlahir di alam manusia, di alam dewa, di alam Brahma. Terlahir di alam Brahma apabila kalian sudah mencapai jhana. Jadi, setelah mencapai jhana, kemudian kalian berlatih vipassana secara sistematis, dan akhirnya mencapai tingkat Sotapanna. Maka Sotapanna tersebut setelah kematiannya akan terlahir di alam Brahma. Dan dia nantinya juga tidak akan terlahir di alam manusia atau alam dewa. Ini disebut sebagai jhana anagami, yaitu mereka yang tidak akan pernah lagi terlahir di alam manusia dan alam dewa. Jadi ini hanya bagi mereka yang sudah mencapai tingkat arya, tingkat kesucian. Jadi pencapaian tingkat kesucian Sotapanna, minimal tingkat Sotapanna, merupakan jaminan yang terbaik. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga, berusahalah dengan tekun, minimal mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Today, let us show our Dhamma talk here. If you have any question relating to this Dhamma talk only, please ask. Ya, demikianlah Dhamma Desana hari ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan, silakan tanya. Pertanyaan yang hanya berhubungan dengan Dhamma Desana hari ini, lainnya tidak. Would you kindly explain the Patisambhida, for Apatisambhida? maybe degree of Paticcasamutta is not same to each other. And then the Buddha, he taught disciples among Paticcasamutta Patta Arhats. Venerable Mahakuttika, this he taught. But according to Sammoha Vinodhani commentary, every noble one can attain Paticcasamutta Jnana. There is no Riya person who do not yet, who does not attain four types of Paticcasamutta Jnana. In this way, Sammoha Vinodhani commentary explains. Di zaman Sang Buddha, di antara siswa-siswa utama beliau, yang mulia Mahakuttika merupakan yang paling top, yang paling tinggi dalam hal pencapaian Paticcasamuddhanya, empat pengetahuan analitisnya. Tetapi menurut kitab ulasan, kitab komentar, Sammoha yang berjudul Sammoha Vinodhani, setiap orang yang sudah mencapai kesucian memiliki pengetahuan analitis. Jadi tidak ada seorang pun, tidak ada seorang suci yang tidak memiliki Paticcasamutta, pengetahuan Paticcasamutta. When the commentary explains in this way, commentary explains depending on Buddha's teaching. In Abhidhamma Vibhaga, there is one chapter explaining about different types of Paticcasamutta. Among those chapters, one session is Chatusicchakvara. According to this Chatusicchakvara, the Sammoha Vinodhani commentary explains. What is Chatusicchakvara? Chatusicchakvara is Four Noble Truths only. Relating Four Noble Truths, Buddha explains four types of Paticcasamutta. Paticcasamutta means they translate as analytic knowledge. Mengapa dijelaskan secara demikian? Mengapa di dalam Sammoha Vinodhani disebutkan demikian? Karena sesungguhnya ini juga berlandaskan ajaran Sang Buddha. Di dalam salah satu kitab dari tujuh kitab Abhidhamma, yaitu Vibhanga, kitab Vibhanga, salah satu babnya itu ada menjelaskan tentang Paticcasamutta. Dalam salah satu bagian dari bab tersebut yang berjudul empat sacawara ini ada dijelaskan tentang Paticcasamutta, dan berdasarkan bagian sacawara ini yang ada di dalam buku Vibhanga, inilah maka Sammoha Vinodhani mengeluarkan atau mengeluarkan pernyataan demikian. Jadi empat sacawara, empat saca berarti empat kebenaran Arya. Jadi sesungguhnya empat Paticcasamutta ini juga merupakan empat kebenaran Arya. Number one Paticcasamutta Jnana is Artha Paticcasamutta Jnana. What is Artha Paticcasamutta Jnana? The analytical knowledge of the noble truth of suffering. In this case, Artha means the noble truth of suffering, Dukkha Sitta. So the analytical knowledge, which penetrates the noble truth of the suffering dukkha sitta is called Atta Parisambhita Jnana. Yang pertama dari empat pengetahuan analitis Patisambhida adalah Atta Patisambhida. Atta Patisambhida adalah pengetahuan analitis tentang dukkha sacca, tentang kebenaran perihal dukkha. Jadi Atta di sini berarti kebenaran tentang dukkha, ya. Jadi Atta Patisambhida berarti pengetahuan analitis tentang kebenaran dukkha. What is dukkha sacca? We had already explained many times. Sankhijena vichu bharane khanda dukkha. In brief, five clinging aggregates are dukkha sacca. So he penetrates these five aggregates by his own direct knowledge. That knowledge is called Atta Parisambhita Jnana, enlightened knowledge of the noble truth of suffering. But he penetrates this noble truth not by learning knowledge only. He penetrates this noble truth by his own direct knowledge. This is important. If they learn by heart the Pasa, Urana, Sinya, Sankara, such type of learning knowledge is not analytical knowledge. They must penetrate by their own direct knowledge this noble truth of suffering or by aggregates. Apa itu dukkha sacca? Apa itu dukkha, apa kebenaran tentang dukkha? Kita sudah menjelaskannya, yaitu Sankhitena Pancupadana Khanda Dukkha, yaitu secara ringkas penderitaan yang ditimbulkan oleh lima gugus kemelekatan. Apabila seseorang sudah menembusi melalui menembusi kebenaran ini melalui pengetahuan langsungnya, maka dikatakan dia memiliki pengetahuan analitis tentang dukkha sacca. Dan ini bukan pemahaman atau pengetahuan secara teoritis, bukan dengan menghafal, ya. Jadi bukan pengetahuan hafalan, tetapi merupakan pengetahuan langsung dari dirinya sendiri. Itu baru disebut sebagai memiliki pengetahuan analitis tentang dukkha sacca, pengetahuan analitis tentang pengetahuan kebenaran dukkha. Number two is Dhamma Parisambhita, the analytical knowledge which understands the cause of noble truth of suffering, the origin of suffering. That is dependent origination. If a meditator penetrates the dependent origination by his own direct knowledge, such knowledge is called the analytical knowledge of the cause. This is the noble truth of the origin of suffering, Samudaya Sitta. Kemudian Patisambhida yang kedua adalah Dhamma Patisambhida, yaitu pengetahuan analitis tentang sebab munculnya dukkha. Dengan kata lain, itu merupakan paticca samuppada. Jadi bagi seorang meditator yang sudah menembusi paticca samuppada dengan pengetahuan langsungnya, maka dikatakan dia juga sudah memiliki pengetahuan analitis tentang samudaya sacca atau sebab-sebab munculnya dukkha. Number three is Nirodhi Parisambhita. While practicing Vipassana, he must understand the usage, grammatical usage. What is Patavi Dhatu? What is Abho Dhatu? What is Tejo Dhatu? What is Vayo Dhatu? What is Pasa? What is Urana? What is Sinya, etc. If he do not understand the meaning of those terms, it is impossible to practice Vipassana. Okay? While discerning dependent origination, he must understand the meaning of avijja, sankhara, vijnana, nama, rupa, etc. If he do not understand the meaning of these terms, then he cannot meditate. To understand this dependent origination by his own direct knowledge. So, Nirodhi Parisambhita means he must understand these, the terms of the noble truth of suffering and the noble truth of the origin of suffering, Dukkha Siddha and Samudaya Siddha, according to grammatical usage, according to especially Magadha usage. Patisambhida yang ketiga disebut sebagai Niruti Patisambhida. Pada saat seseorang berlatih Vipassana, dia harus memahami penggunaan tata bahasa dari istilah yang digunakan. Dia harus memahami makna dari istilah yang ditemuinya dalam latihan Vipassananya. Dia harus memahami apa itu unsur tanah, apa itu unsur air, apa itu unsur api, apa itu unsur angin. Dia harus memahami apa itu pasa, sentuhan, apa kontak, apa itu sanya, apa itu sanya atau persepsi. Dia, kalau dia tidak memahami makna dari masing-masing istilah ini, maka dia tidak bisa berlatih Vipassana dengan baik. Pada saat dia mencermati Paticchasamuppada, dia juga harus memahami makna dari istilah avijja, ketidaktahuan. Dia harus memahami makna dari istilah tanha dan lain sebagainya. Kalau dia tidak berlatih meditasi untuk jadi dia harus memahami istilah-istilah yang dijumpai dalam penembusan terhadap dukkha saccha. Kemudian dia juga harus memahami istilah-istilah yang digunakan pada saat penembusan samudaya saccha sesuai dengan penggunaan tata bahasa atau penggunaan gramatikalnya. Jadi itulah yang disebut sebagai Niruti Patisambhida. Number four is Paribbana Patisambhida. If a meditator penetrates the knowledge of Dukkha Siddha, the knowledge of Samudaya Siddha and Anicca Dukkha Anatta nature of those two noble truths. Such type of knowledge is called Patibbana Patisambhida Jnana. While practicing Vipassana, they must contemplate formations as Anicca Dukkha Anatta. Dukkha Siddha Dhammas are five clinging aggregates, in other words, they are Namarupa. Samudaya Siddha Dhammas are the dependent origination, Paddhas. These two noble truths are called formations. Meditator must contemplate these formations as anicca, dukkha, and anatta systematically. While practicing vipassana, occasionally they must also contemplate insight knowledge also as anicca, dukkha, and anatta. At that time, that insight knowledge, if they understand, such type of understanding is called patibhana, patisambhida jnana. Kemudian yang keempat disebut sebagai patibhana, patisambhida, yaitu memahami aspek anicca, dukkha, dan anatta dari dukkha saccha maupun samudaya saccha. Memahami aspek anicca, dukkha, dan anatta dari kebenaran tentang dukkha dan sebab-sebab munculnya dukkha. Pada saat seseorang berlatih vipassana, dia seyogianya mengamati aspek anicca, dukkha, dan anatta dari sangkara. Dia seyogianya mencermati aspek anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai fenomena materi dan fenomena mental. Dia seyogianya mencermati aspek anicca, dukkha, dan anatta dari paticca samupada. Nama fenomena mental dan materi dan paticca samupada itu disebut sebagai sangkara atau bentuk-bentuk yang keberadaannya bersyarat. Apabila seseorang mampu berlatih vipassana secara demikian, secara sistematis, dan kemudian sesekali dia juga merenungkan atau mencermati sifat anicca, dukkha, anatta dari pengetahuan vipassananya ini, maka pemahaman demikian itu disebut sebagai patibhana, patisambhida. So there are four of the sambhida jnanas. Today, let us stop and share merit. Ya, jadi itulah empat jenis pengetahuan analitis patisambhida. Jadi sampai di sini dulu Dhammadesana hari ini. Mari kita melakukan pelimpahan jasa. Idame punya aswakya wahan hodu. Idame punya nibbanasa pacio hodu. Idame punya sabha sadhana bhajema desabe mesama punya bhaga labandu sadhu sadhu.